Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Akhadna al-qiyas, taksim al-qiyas ila al-jali wa khafi, wa arafna anna al-jali, al-qiyas al-jali ma thabatat illatuhu binassin sarihahu madha yakun bil isyara wal ima wal tambih au thabatat illatu bil ima'ah au kana maktu'an fihi yukta'u fihi jizamu fihi binafsil fariki baina al asli wal fara wal khafi ma thabat illatuhu bimada istimbad yani bijtihad istimbad bimakna ijtihad asalah bil ijtihad istimbat min mujtahid la yadullu alaihi nafsun wala ijma' innama huwa istimbat min ijtihad al mujtahid walam yujzam lam yuqa' fi binafi al farqi min al asli wal farq wa lidhalika fihi da'f wa qadna qiyas al shabah shibh wa huwa aidan da'if. نعم الآن قياس العكس تفضل قال العلامة الأصولي فضيلة الشيخ العلامة الأصولي فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قياس العكس ومن القياس ما يسمى بقياس العكس وهو إثبات نقيض الحكم الأصلي للفرع إثبات نقيض الحكم عندك الحكم بدون أن إثبات نقيض حكم الأصلي للفرع لوجود نقيض علة في حكم الأصل فيه ومثل لذلك بقول صلى الله عليه وسلم وفي بدع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطاء الحلال نقيض الوطاء الحلال نعم وهو الوطاء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطاء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه أثبت للفرع أجرا لأنه وطاء الحلال لأنه وطاء حلال كما أن في الأصل وزرا لأنه وطاء حرام. طيب قياس العكس yaitu isbatu naqidhi hukmil asli lil far'i, penetapan naqid artinya lawan dari hukum al asl. Lil far'i untuk al far', jadi ditetapkan suatu hukum untuk al far', cabang yang dikias ini hukum yang merupakan lawan dari hukum al-asl yang menjadi pokok kias, dengan alasan liwujudi naqidi illati hukmi al-asli fi, dikarenakan adanya lawan dari illat faktor hukum al-asl fihi ani fil fara' pada al fara'. Jadi Al-asl punya hukum. Ini yang menjadi pokok kias. Memiliki satu hukum. Kemudian ada illatnya, kan? Ada faktor hukumnya. Kemudian ada fara'. Fara' ini mau dikias kepada al-asl. Tetapi illat yang ada pada fara' ini adalah illat yang merupakan naqid, lawan dari illat yang ada pada al-asl. Karena illat yang ada pada al-fara' adalah lawan naqid illat al-asl, maka hukum yang ditetapkan untuk al-fara' juga naqid, lawan dari hukum yang ditetapkan untuk al-asl. Jelas? Karena al-hukmu bina'an ala al-qa'idah. Al-qa'idah al-fikhiyah. Al-hukmu yaduru ma'ah illati. Hukum itu berputar sesuai illatnya. Mengikuti illatnya. Karena illat yang ada pada al-fara' kebalikan dari illat al-asal, akan tidak mungkin diberi hukum yang sama dengan al-asal. Justru kebalikannya. Sebagaimana hanya illatnya dan kebalikannya, maka hukum pun kebalikannya. Nah, isbatu naqid hukmil asli lil far'i liwujudi naqid illati hukmil asli fihi, yani fil far'. Dan mereka mencontohkan untuk jenis kias itu al-aks. Ini al-aks kan kebalikan, ya. Kiasul aksan, ya. Kias kebalikan. Nah, kias kebalikan. Kias, ya. Dengan sabda Nabi alaihissalam, hadith riwayat Muslim, hadith yang sahih, sabda Nabi, wa fi bul'i ahadikum sadaqatun, pada kemaluan salah seorang dari kalian ada sedekah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahadina syahwatahu, apakah salah satu dari kami mendatangi syahwatnya, melampiaskan syahwatnya, yakni kepada jalur yang halal, yakni ya, istrinya atau budak wanitanya. Wa yakun lahu fiha ajrun, dan dengan itu dia mendapat pahala pada kemaluannya tersebut. Qal, tapi mengatakan, ara'aitum ay akhbiruni. Nah, ara'aitum ay akhbiruni. Nah. Ini kabari aku, beritahu aku. Nah, wada'aha, apabila dia meletakkannya fi haram, pada perkara haram, akan alaihi wizrun, apakah ya, dia dapat dosa? Beritahu aku, jika dia meletakkannya pada hal yang haram, pada perkara yang haram, syahwatnya disalurkan pada jalur yang haram, apakah dia dapat dosa? Nah, tentu jawabannya apa? Na'am, kan begitu, dapat dosa dia. Dan jawab maklum, yani. Fakadhalika, maka demikian pula, idza wada'aha, apabila dia meletakkan syahwatnya itu, menjelaskan syahwatnya itu fil halal, dalam perkara halal, kana lahu ajrun, adalah dia dapat pahala. Nah, ya kan? Fa'athbata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menetapkan lil far'i untuk far' al-far' yang dimaksud adalah al-wad'ul halal, ya, yaitu al-wad'ul halal, yaitu jima', ya, hubungan intim yang halal, hubungan biologis suami istri yang halal. Nabi menetapkan untuk syarat tersebut satu hukum yang merupakan naqidha, lawan, kebalikan hukmil asli, hukum yang ada pada al-asl, wahuwa al-wat'ul haram, yaitu jima' yang haram. Liwujudi naqidhi illati hukmil asli fih, karena adanya lawan, kebalikan illat, faktor hukum, ya, al-asal pokok padanya, ya, hukum atau illat dulu. Illat yang ada pada asbata lil far'i ajran. Asbata lil far'i ajran. Nabi menetapkan hukum untuk al far' ajr, yaitu al-wasl halal. Diberi pahala. Ini hukum yang didapatkan, yaitu ajr. Dan ini kebalikan hukum yang ada pada al-asl, wasl haram, yaitu apa? Wizr. Kenapa ditetapkan ajr bagi al-wasl untuk al-wasl halal? Li'annahu wasl halal. Karena merupakan wat'u halal. Illatnya adalah halal. Wat'u halal. Hukumnya ajr. Kama anna fil asli wizran. Sebagaimana sesungguhnya pada al-asal pokok kias wizran dosa. Li'annahu wat'u haram. Karena illatnya adalah wat'u haram. Al-aqsu bil-aqsi. Kebalikan. Nah. Kenapa? Mungkin ada pertanyaan ya. Ada muncul di benak kita tasaul, ya, tasaul. Bertanya-tanya, kenapa Syekh mengangkat dua jenis kias ini? Kias syabah atau syibah dan kias al-aqs. Ya, dijelaskan maknanya, kemudian caranya, contohnya. Ya, kenapa dua ini yang dianggap sebagai catatan? Nabbaha asy-syekh. Nah, bisa dicatat. Nabbaha asy-syekh ala hadaini an-nau'aini. Nabbaha asy-syekh ala hadaini an-nau'aini. Qiyas asy-syabah wa qiyas al-'aqs. لأن كثيرا من الأقيسة الفاسدة تكون بسبب هذين النوعين تكون بسبب هذين النوعين. Ya, jadi Syekh sengaja mengangkat dua jenis kias ini untuk memberi peringatan, tambih, ya. Karena kenapa? Karena kasir menjadi agar kita mengenal dua kias ini. Dikarenakan apa? Karena banyak kebanyakan dari kias-kias yang fasid, yang salah, yang rusak, ya, dikarenakan dua jenis ini. Nah, mereka banyak menggunakan dua jenis ini. Kias syabah, kias al-aqs. Oh, ini mirip. Ya, ini ada kesamaan di kias saja gitu. Oh, ini kebalikan ilatnya di kias saja. Nah, jadi banyak kesalahan yang terjadi di sini. Baik, ini yang kita pelajari tentang kias. Nah, الآن ننتقل إلى التعارض. تعريفه: التعارض لغة التقابل وتمانؤ. فصلاحا تقابل دليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. At-ta'arud lughatan secara bahasa dimaknai at-taqabulu. Ya, at-taqabulu itu artinya berhadap-hadapan. At-taqabulu artinya apa? Berhadap-hadapan. Wat-tamanu'u, at-tamanu'u artinya apa? Saling menghalangi, yakni bertentangan gitu. Tamanu artinya saling menghalangi, dalam arti bertentangan. Secara istilah dalam ilmu usul fiqh at-ta'arub, taqabulud dalilain, berhadap-hadapannya dua dalil, bertemunya dua dalil, ya, berhadap-hadapan, bihaitu, dalam bentuk, yukhalifu ahaduhuma al-akhara, salah satu dari keduanya menyelisihi yang lain. Jadi dua dalil yang berhadap-hadapan ini, salah satunya menyelisihi yang lain. Ya, salah satunya menyelisih yang lain. Jadi, keduanya bertentangan. Tidak ketemu. Bertentangan. Nah. Fayyid itu makna ta'arud. Dua dalil. Berhadap-hadapannya dua dalil yang saling bertentangan. Ta'arud. Fayyid. Habi'a. Waqsamu ta'arudu. Waqsamu ta'arudi arba'atun. Al-awwalu tayyib. Jadi klasifikasi ta'arud ada empat, ya. Ada empat klasifikasinya. Nah, al-awwal. Al-awwalu ayyakuna baina dalilaini amaini falahu. Amain. Syaddid. Amain. Amain. Ewa. Syaddid. Bikuwa. Amain. Amain. Amain. Ewa. Walahu arba'u halatin. Al-awwal fai ay yakuna baina dalilain ammain, ada dua dalil yang dua-duanya am, bersifat umum. Nah, fai marra bina di dalalat al-lafz. Hunaka lafzun am wa lafzun khas. Lafzun amun wa lafzun khasun. Baik. Jadi, ada yang umum dalalahnya menunjukkannya. Masih ingat? Umum artinya apa? Yashmalu jami'a afradihi daf'atan wa wahidatan, al-wajhul umum, jadi meliputi seluruh anggotanya sekaligus. Nah, serentak itu masuk semua itu an. Makhas. Nah, untuk khusus tertentu. Nah. Nah, sekarang ada dua dalil, dua-duanya am, berbenturan, bertentangan. Ya. Dua-duanya memiliki dalalah yang umum. Tapi bertentangan dalalahnya. Menunjukkan maknanya. Baik, bagaimana menyikapinya? Baik, apa mauqif kita? Langkah yang kita ambil. Metodenya gimana? Walahu arba'u halat. Al-awwalu. Ayyumkinal jam'u bainahuma bihaithu yahmilu kullun minhuma. Yuhmalu. Yuhmalu kullun minhuma ala halin la yunaqidul akhara fiha wa yajibul jam'u. Mithalu dhalik qawluhu ta'ala nabiyyi. Saqadat min nuskhatik jumlah li'annana idha jama'na fiha amilna bi kullin minhuma. Wajud indak? Wajud indak? Indi wajud. لأننا إذا جمعنا أكتب في نسخة وفي نسخة لأننا إذا لأننا إذا جمعنا فيها لأننا إذ جمعنا إذ مبني على السكون لأننا إذ جمعنا فيها عملنا بكل منهما عملنا بكل منهما مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقوله إنك لا تهدي من أحببت والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. Jadi jika berbenturan dua dalil yang am akan ada empat keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama memungkinkan melakukan al-jam' baina huma, al-jam' baina dalilain al-muta'aridain. الجمع بينهما أي بين الدليلين المتعارضين antara dua dalil am yang dua-duanya ya mengalami ta'arud tersebut bisa dipadukan. Al-jam artinya dipadukan ya. Al-jam artinya memadukan. Nah, memadukan, mengkompromikan ya. Pada titik temu. Nah, bihaitu dalam bentuk bagaimana yuhmalu kullun minhuma, yuhmalu dibawa kullun minhuma, masing-masing dari kedua dalil itu dibawa ala halin ya, kepada satu keadaan la yunaqidul akhara, yang tidak bertentangan dengan yang lain fiha, pada keadaan itu. Jadi dicari satu keadaan, nah itu yang merupakan titik temu. Keadaan itu merupakan titik temunya, dikompromikan di situ, dipadukan di situ. Ya, ini dibawa ke satu keadaan yang tidak bertentangan dengan yang lain. Yang satunya juga begitu. Jadi di sini dikatakan oleh hukumnya fayajibul jama', selama memungkinkan dipadukan, dikompromikan, wajib, tidak boleh beralih dari. Metodenya harus diambil. Ini metode pertama yang wajib diambil ketika ada ta'arud, ketika memungkinkan untuk dijama', yang dikompromikan, dipadukan, maka dilakukan, wajib. Kenapa? Li'annana idh jama'na fiha amilna bikullin minhuma, karena sunnya kita ketika kita menjamakkan, ketika kita memadukan, melakukan jamak baina dalilain, memadukan antara dua dalil pada titik temu tadi, kita berarti telah beramal amilna bikullin minhuma, kita telah beramal dengan masing-masing dari dua dalil. Baik, bisa kalian tambahkan kalau mau. Wa i'malu dalilain khairun min ihmali ahadihima. Wa i'malu dalilain, itu juga biasa diungkapkan oleh usuliyun, wa i'malu dalilain khairun min ihmali ahadihima. I'malu dalilain, mengamalkan dua dalil itu lebih baik, khairun min, daripada ihmali, mengabaikan mengabaikan ahadihima, salah satunya. Dengan kita memadukan, berarti dua-duanya diamalkan. Tidak ada yang kita abaikan. Ya, lebih baik. Maka itu wajib ditempuh. Contoh. Allah Ta'ala mengatakan kepada nabinya pada salah satu ayat, wa innaka, sesungguhnya engkau, latahdi, benar-benar akan memberi hidayah, ya, petunjuk, ila sirati mustaqim, kepada jalan yang lurus. Ya, jadi di sini Allah menetapkan buat nabinya kemampuan memberi hidayah, petunjuk yang disebut hidayah. Baik. Dan firman Allah Ta'ala pada ayat yang lain yang menepis hidayah dari nabinya, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah, petunjuk kepada yang engkau sukai, engkau cintai, untuk engkau, untuk dia dapat hidayah, engkau sukai agar dia dapat hidayah. Ya, bagaimanapun inginnya, sukanya engkau dapat hidayah, tidak bisa. Baik, nah, ayat yang pertama menepis, menetapkan nabi bisa memberi hidayah. Ya. Sedangkan ayat yang kedua menafikan, menepis hidayah dari nabi AS kepada orang yang dicintai sekalipun dan disukai sekalipun untuk dapat hidayah. Baik. Nah, perhatikan. Perhatikan dalalah ammahnya di mana di sini. Ini dua dalil yang am, kan? Ya. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ya, memberi hidayah yang kau memberi kepada jalan lurus umum, kan? Siapa saja yang kau inginkan? Umum. Kemudian innaka la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada siapapun yang engkau sukai dapat hidayah, juga umum, siapa saja yang disukai oleh Nabi diberi hidayah, tidak bisa, umum. Nah, bagaimana ini? Kata Syekh, wal jam'u bainahuma, cara metode jam' memadukan antara keduanya, annal ayatan ula, sesungguhnya ayat yang pertama, yuradu biha hidayatud dalalati ilal haqqi. Makna yang dimaksud dengan ayat yang pertama adalah hidayah petunjuk, ya, hidayah petunjuk kepada al-haq, kepada kebenaran, yaitu ilmu, bimbingan ilmu. Hidayah dalalah, hidayah petunjuk kepada al-haq, berarti ilmu maksud, yaitu mengarahkan, membimbing kepada kebenaran, yaitu dengan mengajari, memberi ilmu, mendakwai, itu maksudnya. Ad-dalalah yang biasa disebut hidayatul irsyad. Ad-dalalah wal irsyad ila al-haq. Hidayah memberi petunjuk dan irsyad bimbingan kepada al-haq, kebenaran, yaitu dengan menyampaikan ilmu kepadanya. Nah, ini nabi mampu kepada siapapun umum. Baik. Wa hadhihi thabitatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tetap, ya, bagi Nabi alaihi wasallam kemampuan memberi hidayah ini. Jenis hidayah ini. Wa ayatu tsaniyatu, ayat yang kedua, yuradu biha hidayatu taufiq, yang dimaksud dengannya adalah hidayah, ya, taufiq. Hidayah taufiq. Lil'amal. Taufiq lil'amal. Taufiq untuk beramal. Yaitu. Al-awn. Al-awn lil'ab. Al-taufiq disini maknanya. Al-awnu lil'ab. Pertolongan bagi hamba itu lil'amal. Al-taufiq maknanya apa? Al-awnu lil'ab. Lil'amal. Atau awnul abdi lil'amal. At-taufiq artinya apa? Awnul abdi lil'amal. Menolong hamba itu agar bisa beramal dengan ilmu yang diketahuinya. Oke. وهذه بيد الله تعالى. Dan ini kudrah ini, kemampuan ini di tangan Allah Ta'ala. La yamlikuha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa la ghairuhu. Tidak dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula selainnya. Nah, hidayah taufik untuk beramal menolong hamba agar bisa beramal mengamalkan ilmu yang datang, beriman dan beramal dengan ilmu yang datang. Tidak ada yang bisa kecuali Allah Ta'ala. Jadi kullun minhuma yuhmal ala halin la yu'al ala wajhin maza la yunafidul akhar fiha. Dan ini dibawa kepada satu keadaan yang tidak bisa yang lain. Jadi yang ayat yang pertama dibawa kepada apa? Makna hidayat dalalah ilal haq. Yang kedua hidayat taufik lil amal. Dan itu tidak bertentangan. Masing-masing maknanya umum pada makna tersebut yang tidak berbenturan, tidak bertentangan. Baik, kami sah. Baik, kita ناخذ الثاني. الحالة الثانية فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ. إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. طيب. فإن لم يمكن الجمع. طيب. Apabila tidak mungkinkan al-jam', metode al-jam'. Perpaduan dua dalil. فالمتأخر ناسخ. Maka yang belakangan dari dua dalil itu nasikh. Dan kita sudah belajar bab an-nasikh wal mansukh. Nah, pengangkatan hukum, penghapusan hukum. Maka yang belakangan dianggap sebagai nasikh yang menghapus hukum al-mutaqaddim yang sebelumnya. Dengan syarat in, nah ini syartiyah kan? Artinya syarat. Ulimah, diketahui, pasti, yakin. Ya. Jadi jika diketahui tarikhnya bahwa memang ini belakangan ini, ya, belakangan daripada yang satunya. Fa yu'malu bihi, maka diamalkanlah, ya, an-nasikh tersebut yang mutaakhir yang dianggap nasikh itu yang diamalkan dunal awal. Sampai yang pertama. Yang mutaqaddim dianggap mansukh, sudah terhapus, jadi tidak diamalkan lagi. Ingat, di sini dikatakan in ulimat tarikh. Bisa ditaklik. Idan. Dan ini sudah lewat kan ya? Sudah lewat sih. Di pembahasan nasakh ini. La yang fa'u fihi adlon. Kan begitu. Dugaan tidak cukup. Ada. Kita sudah lewati di naskah itu. Dipersyaratkan harus diketahui. Yakni. Dasarkan ilmu. Bukan semata dzan. Sudah nih. Di sana di halaman pembahasan naskah. Al-ilmu bid'akhuri nasikh. Wa yu'lamu dhalika. Imma bin nafsi. Au bil khabri sahabi. Au bit tarikh. Jadi tidak apa-apa jika mau ditambil di sini. In ulimat tarikh. Nah. Labidzon. Labidzon. Tidak dengan zon belaka, tapi dengan il. Baik. Misal dari qawluhu ta'ala fi siyami faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Fa'antasumu khairul lakum. Fahadihil ayatu tufidu takhyiru bainal it'ami wasiyami ma'a tarjihil siyami. Baik. Contoh. Lima Allah Ta'ala tentang puasa. Faman tatawwa khairan. Jadi surah Al-Baqarah ya. Faman tabawa khairan, barang siapa ya berbuat kebaikan, fa huwa khairun lah, maka itu lebih baik baginya. Tabawa khairan ini maksudnya apa? Al-ita'an, yaitu memberi makan fakir miskin sebagai ganti puasa. Maka itu adalah khairun lah, yakni kebaikan baginya. Wa antasumu, dan jika kalian berpuasa, khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian. Khairun di sini isim tafdil. Wa antasumu khairun lakum, khair di sini isim tafdil. Beda dengan khair yang pertama, fahuwa khairun lah. Khairun di sini khairun minal khairat. Fahuwa khairun lahu, yakni khairun minal khairat. Nah, ada pun antasumu khairul lakum, maka khair di sini adalah isim tafdil. Jadi faman tadu'a khairan fahu khairul lah, barang siapa berbuat kebaikan faman tadu'a khairan, barang siapa melakukan kebaikan. Khairan yang dimaksud di sini apa? Al-it'am, memberi makan fakir miskin sebagai ganti puasa ditinggalkan. Maka jika dia melakukan itu kebaikan, karena memberi it'am kepada fakir miskin. Wa antasumu, dan jika kalian, dan kalian berpuasa, khairun lakum, itu lebih baik lagi, artinya afdal. Fa hadhihi al-ayatu, maka ayat ini tufidu takhira, memberi faedah adanya takhir, kebebasan memilih bainal it'am, antara memberi makan fakir miskin ya sebagai ganti puasa yang ditinggalkan, wasiyami ya, dan berpuasa jika mau. Nah, apa awal ayatnya? Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa 'alal ladina yutiqunahu artinya atas orang-orang, bagi orang-orang yang mampu berpuasa. Yutikuna, yani ala babi. Di makna, sesuai peletakan bahasa ini, itu maknanya yutikun, bahwa itu kemampuan. Jadi, walaladzina yutikunahu, bagi orang-orang yang mampu berpuasa, fidyatun fa'u miskin, boleh bayar fidyah sebagai ganti puasa, yaitu memberi makan fakir miskin. Berarti ini menetapkan ada kebebasan bagi orang yang mampu berpuasa. Tidak ada udur, dia sehat, mukim sahih. Nah, mukim bukan musafir, sahih bukan marid. Mampu berpuasa, tapi diberi kebebasan antara bayar fidyah, jika tidak mau berpuasa bayar fidyah. Ma'a tarjihis siyam. Bebas, mau puasa atau mau bayar fidyah, soal boleh. Tapi ma'a tarjihis siyam bersama diterjihnya, dikuatkannya siam. Yani asiyam khairun, yani afdal. Tetap afdal jika berpuasa karena mampu. Karena mampu berpuasa, maka dia lebih puasa, tetap lebih utama. Tapi jika ingin tidak berpuasa, ganti fidyah boleh. Baik. Begitu makna ayat kan? Kemudian ayat yang lain menyatakan waqalu ta'ala, faman syahida minkum syahra. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما لكنها متقلة. Firman Allah Ta'ala yang lainnya, faman syahida minkum syahr, oleh karena itu, man syahida minkum syahr, barang siapa yang telah kalian menyaksikan datangnya bulan Ramadan, ya maksudnya apa? Menyaksikan dia hadir mukim, di balaknya, di negerinya, dan dia sehat, falyasumhu, maka hendaknya dia berpuasa. Lamul amr, maksudnya fil mudhari' yufidu al-wujud, falyasumhu. Al-aslu fil amr lil wujub, wajib. Diperjelas dengan yang setelahnya, kecuali jika punya udur, wa man kana maridan, barang siapa sakit, aw ala safarin, atau sedang safar, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka boleh, ya, ada rukhsah untuk berbuka dan iddatun min ayyamin ukhra diganti sejumlah hari-hari yang ditinggalkan itu di luar bulan Ramadan dengan cara diqadha. Artinya apa? Sekarang di ayat ini menunjukkan tidak ada takhir antara it'am, fidyah dan siam bagi yang mampu. Fal yasumhu harus wajib kecuali jika punya udur, tidak mampu berpuasa karena sakit atau safar. Ya kan? Tufidu ta'yin as-siyam, ayat ini menunjukkan makna ta'yin as-siyam, penentuan puasa, wajib puasa, adaan ditunaikan di bulan Ramadan, adaannya di bulan Ramadan, dihakki pada pribadi, ya, pada pribadi ghairil marid wal musafir, selain orang sakit dan selain musafir. Berarti kan bertentangan dengan yang pertama kan? Dan yang pertama untuk pribadi yang tidak sakit dan tidak musafir mampu allahu tihunahu boleh tidak berpuasa diganti fidyah, kan? Kemudian makna lain dari ayat ini waqadaan fi haqqihima, dan ayat menunjukkan wajib mengqadha pada pribadi keduanya itu yang marid atau musafir, sakit atau safar, na'am, di luar bulan Ramadan. Baik. Jadi bagaimana ini? Permasalahannya, jadi permasalahan adalah itu tadi. Ayat pertama menetapkan bahwa yang sehat, tidak sakit dan tidak musafir, bebas memilih antara puasa dengan bayar fidyah meskipun puasa afdal. Sedangkan ayat yang kedua mewajibkan yang tidak sakit dan tidak musafir mampu berpuasa, tidak ada udzur sakit dan musafir, wajib berpuasa. Tidak ada pilihan untuk fidyah. Baik, jadi bagaimana? Qala Syekh lakinnaha lakinnaha mutaakhiratun anil ula. Baik. Tetapi ayat yang kedua ini datangnya dari segi tarikh, datangnya belakangan. Turunnya ayat yang kedua belakangan, turunnya daripada ayat yang pertama. Baik. Fatakunu nasikhatun nasikhatan laha kama yadullu ala dhalika hadithu Salamata bini al-Aqwa as-sabitu fi as-sahihaini wa ghairihima. Baik. Maka karena yang ayat yang kedua turunnya belakangan daripada ayat yang pertama, maka pertentangan ini diselesaikan, pertentangan dalalah ini disikapi dengan dikatakan fatakunu yakni ats-tsaniya nasikhatan laha. Maka ayat yang kedua yang terakhir turun menghapus yakni hukum yang ada pada ayat yang kedua yang terakhir turun ini, menghapus hukum yang tertera pada yang sebelumnya. Sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Salamah bin Al-Aqwa. Yang hadis itu telah tetap dalam as-sahih dan yang lainnya. Salamah bin Al-Aqwa mengabarkan hal itu. Nah, bahwa itu awalnya, kemudian turun ayat ini menghapus. Jelas? Jadi takdir tadi bagi orang yang mampu yang pernah ada dalam tahapan syariat Islam tapi kemudian itu mansukh dan tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah hukum yang ada pada ayat yang kedua, man syahida minkum syahra falyasumhu ila akhiri. Jadi bagi yang mampu setelah itu wajib berpuasa kecuali jika punya udur, sakit atau safar. Nah, jelas ya. Adapun yang ketiga dan keempat kita sisakan untuk kita tunda untuk pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum. Nah, kita sudah ada. Jazakumullahu khairan.